Di dalam kehidupanku, seseorang datang mengganti dirimu. Kasih, ku inginkan cinta suci dari seseorang yang merindukanku. Sedang hatiku telah membeku karena di kau menghilang dariku, menggores kenangan yang tak mungkin sirna. Di kaulah warna kehidupanku. Dia berbicara sepertimu, dia tersenyum seperti kamu, dia tersenyum dan tertawa, itu semua mirip denganmu. Tak pernah daku alami hal seperti ini di dalam bercinta. Kasih, ku serahkan cinta suci, jiwa dan ragaku kepada dirinya. Ku coba menjalin kembali sebagai pengganti dirimu, menggores kenangan yang tak mungkin sirna. Dikaulah warna kehidupanku. Dia memandang dan menyapa.